Qala Syekh, balasan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik telah disebutkan dalam ayat yang lalu. Kata beliau, maudi'uha yaumal qiyamah yauma kullun tayatabayyanu faqruhu, pada hari ketika setiap orang itu semakin yakni tampak jelas kefakirannya, butuhnya mereka kepada seminimal apapun kebaikan, sekecil apapun kebaikan sangat mereka butuhkan pada waktu itu. Walidah qalan, oleh karena itu Allah menyebutkan yauma tara mu'minina wal mu'minat, pada hari kamu melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan itu berjalan dalam keadaan cahaya mereka berada di depan dan di kanan mereka. Yaqul ta'ala sababan li fadlil iman mubayyinan li fadlil iman wa qibatan ahlihi bihi yaumal qiyamah. Ini Allah menerangkan ini keutamaan kelebihan iman dan betapa senangnya orang-orang yang memilikinya atau gembiranya orang-orang yang memilikinya itu pada hari kiamat. Kamu melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan itu berjalan dalam keadaan cahaya mereka berada di depan dan di tangan di kanan-kanan mereka. Ai idza kana yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat, wa quwiratil syams, ketika matahari dihilangkan cahayanya, wa khusifal qamar, demikian pula bulan, wa sarra an-nasu fi dhulmah, kemudian manusia berada di dalam kegelapan, wa nusiba siratu ala matni jahannam, kemudian neraka ini dibentangkan sirat jalan, jembatan titian di atas perut jahanam, di atas mulut jahanam, yang dikatakan asad atau apa namanya ahad minas saif, yang lebih tajam dari pedang dan lebih licin, yang sangat sangat licin. Sementara di kiri kanannya ada kalalib yang siap menyambar orang-orang yang melintas di atasnya. Orang-orang yang berjalan ini di atas sirat ini adalah orang yang mukmin, orang yang beriman. Orang-orang yang kafir mereka dilemparkan. Orang-orang yang sangat sedikit atau sangat kecil atau sangat apa kecil imannya, ketika mungkin mereka tidak berani untuk melangkah, nah itu dipaksa untuk berjalan di atasnya. Enggak ada yang mereka itu berjalan secepat kilat, sekejap mata, seperti orang yang berlari kencang, seperti ini kendaraan atau kuda ataupun unta yang sangat kencang larinya. Ada yang berjalan, ada yang jatuh bangun merangkak di atas titian tersebut. Adapun orang-orang kafir, mereka langsung dilemparkan ke dalam neraka. Di jalan itu di nusibah sirat alamat di jahannam, ini dibentangkan di atas bibir jahannam itu, fahina idintara al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim, orang-orang yang beriman apalagi orang-orang yang beramal di dunia, mereka berjalan di atas sirat tersebut dalam keadaan cahaya mereka berada di depan dan di kanan mereka, baina aydihim wa bi aymanihim, berada di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Fayamshuna bi imanihim wa nurihim, mereka berjalan dengan iman dan cahaya tersebut. Hidzalikal mauqif al-ha'il as-sal, berjalan di mauqif yang demikian mengerikan, ha'il dan demikian sulit. Kullun ala qadri imani, mereka masing-masing berjalan sesuai dengan kadar imannya, cahaya itu pun juga sesuai dengan kadar imannya. Nah, sesuai dengan kadar juga kadar amalan-amalan yang mereka lakukan, sebagai yakni seberapa cepat mereka melintasi jalan-jalan tersebut. Kalau mereka imannya sempurna, nah orang-orang yang golong siddiqin itu sangat cepat sampai di seberang jahanam. Demikian pula ya, seterusnya bertinggal sesuai dengan kadar iman dan amalan mereka. Wa yubasyyiruna inna dzalika bi'adami bisyaratin fa yuqal, diberitakan mereka mendapatkan berita gembira ketika yang demikian, ketika mereka dalam keadaan melintas tersebut dengan bisyarah yang sangat agung, bisyarah yang sangat besar. Fa yuqal busyrakumul yauma jannat, berita gembira diberitakan kepada kamu pada hari ini, yaitu berupa jannah. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam keadaan kamu kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul 'adzim, inilah yakni sebuah keberuntungan yang sangat besar. Falillahi ma ahla hadhihi al-bisharah, demi Allah sungguh alangkah manisnya, alangkah indahnya bisyarah tersebut. Bi qulubihim, terasa sangat manis di hati orang-orang yang beriman. Wa aladzaha li nufusihim, dan alangkah lezatnya dibagi jiwa-jiwa mereka. Haitsu hasala lahum kullu matlubin mahbub, di mana mereka memperoleh semua yang mereka harapkan, semua yang mereka sukai. Wa najau min kulli syarrin wa marhub, dan mereka selamat dari semua kejelekan dan selamat dari semua yang ditakutkan. Fa idza ra'al munafiquna nural mu'minina yamshuna bihi, ketika orang-orang beriman, yakni orang-orang munafik melihat cahaya yang diperoleh, ada di hadapan orang-orang yang mukmin, cahaya yang ada di kanan-kanan mereka. Kaum mukmin, kaum orang-orang munafikin melihat orang-orang beriman berjalan membawa cahaya tersebut. Wahum qatufi anuruhum, sementara mereka sudah padam, dipadamkan, dihilangkan cahaya itu dari mereka. Wabaqa fi dhulumati ha'irin, mereka tertinggal, mereka tetap berada di dalam kegelapan tersebut dalam keadaan kebingungan. Kemana mereka hendak melangkah? Kemana mereka hendak menuju? Qalu lil mu'minin, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman. Di saat-saat kegelapan seperti itu, yang namanya cahaya kan sangat jelas. Mereka tidak punya cahaya, mereka melihat itu adalah cahaya orang yang beriman. Maka mereka seperti dikatakan oleh Allah, berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, Tunggulah kami, berjalan bersama kamu untuk kami ambil sedikit cahaya. Artinya mereka dengan ini ingin, dengan cahaya yang ada di hadapan orang yang beriman dan di kanan mereka itu, mereka juga bisa mendapatkan jalan. Seperti kita mungkin dalam keadaan kita dalam kegelapan, ada orang yang mendapatkan punya cahaya, sinar senter, kita ikut di belakangnya. Orang-orang munafikin di hari kiamat juga ingin demikian. Hai, amhiluna, yani tunggulah kami, linana alaman min nurikum, supaya kami dapat memperoleh, mengambil cahaya, sebagian dari cahaya kamu, manam syibihi, supaya kami juga bisa berjalan dengan cahaya tersebut. Linan jua minal adab, supaya pula selamat dari adab Allah. Qala faqila lahum, dikatakan kepada orang-orang yang munafikin itu, irji'u wara'akum faltamisu nura, kembalilah kalian ke belakang. Nah, dan carilah cahaya itu di sana. Ai ingkana dalika mungkinan, ini kalau memang mungkin, kalau memang memungkinkan, kembalilah kamu ke belakang. Ima, yakni mereka disuruh, kembalilah kalian ke dunia, cari cahaya itu di dunia dengan amalan. Wallah, itu kalaupun mungkin. Walhal anna dhalika ghairu mungkin, bal huwa minal muhalat, dan itu tidak akan, kenyataannya itu tidak akan mungkin terjadi, dan itu termasuk sebagian di antara hal-hal yang mustahil untuk mereka mampu untuk mendapatkannya. Apakah maksudnya untuk kembali ke dunia lagi untuk beramal, atau untuk mencari cahaya itu di tempat lain, di padang mahsyar tersebut. Faduribah yani bainal mu'minin wal munafiqin, kemudian dibuatkanlah di enam antara orang-orang yang beriman dan kaum munafikin itu disur, yaitu sebenarnya ini dinding, tembok, ha'id, yai ha'id mani, ha'idin mani'in hisnin wa hisnin hasin, yani yakni apa tembok benteng yang kuat, yang mania, yang bisa mencegah, ya, benteng yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Lahu bab batinuhu fihi rahmah, yang mempunyai pintu. Di dalam pintu itu bagian dalamnya wahwaladhi yalil mu'minin, yang dekat dengan orang yang beriman. Nah, fihi rahmah, ada rahmat, mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zahiruhu, yang bagian luarnya min qibalihil adab, wahwaladhi yali al munafiqin, yang di situ ada adab. Ala fayunadil munafiquna wal munafiqin, maka orang-orang yang munafikin itu manggil orang-orang yang beriman. Fayaqulun lahum, ini mereka berkata kepada orang yang beriman, tadarruan, dalam keadaan penuh ketundukan, ini merasa rendah diri, mengharapkan sesuatu kepada orang-orang yang beriman. Watarahhuman, mengharapkan kasih sayang dari atau pemberian dari orang-orang yang beriman. Alam nakun ma'akum, bukankah kami dahulu bersama kamu? Bukankah kami dahulu menyertai kamu fid dunia? Naqul, kami juga mengatakan la ilaha illallah wa nusalli wa nasum, bukankah kami dahulu juga salat dan berpuasa seperti kamu? Wa nujahid wa na'mal mithla amalikum, dan kami berjihad serta beramal seperti amalan-amalan kamu. Qalu, kata orang-orang yang beriman, bala, betul. Kuntum ma'ana fid dunia, kamu dahulu di dunia bersama kami. Wa amiltum fi zahir mithla amalina, secara zahir kamu juga beramal seperti amalan-amalan yang kami lakukan. Walakin a'malukum a'malan munafiqin, tetapi amalan kamu amalan munafik, min ghairi iman, yang tidak didasari atas keimanan. Bukan karena keimanan kepada Allah kalian berbuat, bukan karena iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian beramal, kalian jihad fisabilillah. Wala niyatan shadiqatin shalihah, dan tidak pula karena niat yang jujur dan niat yang baik kalian mengerjakan amalan. Kalian beramal supaya kalian terjaga darah dan hormatan kalian, tidak ditumpahkan. Kalian terjadi beramal supaya dianggap sebagai seorang muslim, nah, bersama orang-orangnya, nah, beriman. Kalaupun dapat misalnya menang, dapat ghanimah, kalian mendapatkan ghanimah. Tapi kalian menyimpan kebencian kepada Islam, menyimpan kedengkian kepada kaum muslimin, ingin memadamkan cahaya Allah, sebagaimana yang telah sering disebutkan tentang mereka, bahkan sampai mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul-betul mereka berjuang untuk membantu orang-orang kafir dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang-orang musyrikin. Nah, untuk memadamkan cahaya Allah, untuk membuat kaum muslimin kalah, untuk membuat ajaran Islam itu jadi tertutup. Qala bal, bahkan fatantum anfusakum wa tarabbastum wa tartabtum. Kamu memfitnah, menimpakan ujian kepada diri kamu sendiri. Kamu menunggu dan kamu itu merasa ragu. Ai syakattum fi khabarillah. Kalian ragu dengan berita dari Allah. Kalian ragu dengan janji-janji dari Allah. Kalian ragu dengan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yaqbalu syakkan, yang sebetulnya tidak menerima keraguan. Tidak pantas untuk orang itu ragu. Tidak pantas orang itu merasa bimbang. Nah, curiga dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa gharratkumul amani, dan kalian ditipu oleh angan-angan kamu. Al-batilah, angan-angan yang batil, bahwa kalian bisa melenyapkan Islam, bahwa kalian akan bisa merendahkan atau mengalahkan kaum muslimin, memadamkan cahaya Allah. Haitsu tamannaitum an tanalu manalal mu'minin wa antum ghairu muqinin, atau bahkan juga yakni kalian mengangankan apa yang telah diperoleh, ya. Nah, yakni apa yang diperoleh oleh kaum mukminin. Nah, wa antum ghairu muqinin, dalam keadaan kamu tidak merasa yakin. Qala hatta jaa amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Ai hatta jaa'akumul maut, sampai datang kematian kepada kamu. Wa antum bitilkal hal al mudammimah, dalam keadaan kamu tetap seperti keadaanmu yang tercela, menunggu-nunggu kehancuran kaum muslimin, menunggu-nunggu kebinasaan, padamnya kekalahan Islam dan kaum muslimin. Nah, itu termasuk di antara angan-angan yang batin. Atau yang seperti ini di akhirat, kamu ingin mendapatkan apa yang diperoleh kaum mukminin, tapi kamu tidak merasa yakin dengan kebenaran yang diyakini oleh kaum mukminin. Wa gharratkum billahi al-gharur, dan kalian ditipu oleh enam si penipu tentang Allah. Aih, wa huwa syaitan. Al-gharur di sini adalah syaitan alladzi zayyana lakumul kufra war-raib, yang membuat kamu memandang indah kekafiran, yang membuat kamu memandang indah yakni kerusakan, yang membuat kamu memandang indah kemaksiatan, dan membuat kamu memandang indah keraguan, bimbang terhadap ajaran Islam, keadilan Islam, keindahan Islam, kebenaran Islam. Fatuma antum bihi, bahkan kamu merasa tenang dengan tipuan-tipuan tersebut. Wawasiqtum biwa'dihi, dan kamu merasa yakin, percaya kepada janji-janji syaitan. Wasaddaqtum khabarahu, dan kamu justru menganggap benar berita-berita yang datang dari syaitan. Innama ya'idukum syaitan al-nam, yani kedustaan, ya al-ghurur, tipuan-tipuan. Qala fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladziina kafar. Nah, pada hari ini rasakan oleh kamu tidak akan diterima sedikit pun dari kamu. Tidak diterima sedikit pun dari kamu fidyah, tebusan, apapun yang kamu berikan, apapun yang kamu sumbangkan ataupun kamu serahkan untuk menebus diri, itu tidak akan diterima lagi. Bahkan juga dari orang-orang yang kafir, yang mereka seandainya diberi mereka dunia ini dua kali lipat untuk menebus dirinya, pasti mereka akan menebusnya, tapi itu tidak akan bisa diterima lagi. Walau astadaitum bimithlil ardi dzahaban, walaupun kamu misalnya menebus diri kamu dengan emas sepenuh bumi, wa mithlahu ma'ahu, ditambah lagi dengan sebanyak itu, lamma tuqbila minkum, tidak akan diterima dari kamu tebusan tersebut. Ma'wakumun nar, dan tempat kembali kamu adalah neraka. Ai mustaqarrukum, tempat menetap. Wabi'nam hiya maulakum, yaitu maula kamu. Alati tatawallakum wa tadhummukum ilaiha, yang dia mengurusi kamu dan menggabungkan kamu kepadanya. Wabisal masir, dan cukuplah neraka itu sebagai tempat seburuk-buruk tempat kembali, yaitu wabisal masir an-nar, yaitu neraka. Qala ta'ala wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini semakna dengan ayat yang disebutkan oleh beliau ini surat Al-Qari'ah. Nah, qala qawluhu ta'ala alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum bi dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Lamma dzakara halal mu'minin, setelah menerangkan keadaan orang-orang yang beriman, wal mu'minat, laki-laki dan perempuan, wal munafiqin wal munafiqat, telah enam kemudian keadaan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, fid daril akhirah, di negeri akhirat, dengan semua kenikmatan yang mereka peroleh oleh orang yang beriman, dan kesengsaraan azab orang-orang yang diterima orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir. Kana dzalika mimma yad'ul qulub ila khusyu' li rabbiha, itu semua berita, semua itu yang semestinya betul-betul yakinnya oleh orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mendengarnya, itu termasuk hal-hal yang yad'ul qulub ila khusyu' li rabbiha, itu dia termasuk di antara hal-hal yang mendorong hati itu untuk khusyuk, tunduk kepada Rabb-nya. Wal istikanah li azamatihi, merasa rendah, merasa hina di hadapan kebesaran Allah. Fa'ataba Allahul mu'minin ala adami dhalik. Nah, ketika orang yang beriman tidak tumbuh yang seperti itu dalam hati mereka, tidak tersentuh, tidak tergugah ketika mereka mendapatkan peringatan tentang keadaan orang-orang munafikin, tidak tersadarkan belum atau menjadi tidak menjadi tambah semangat untuk memperbaiki diri, yakni setelah mengetahui keadaan orang-orang munafikin dan orang-orang yang kafir, Allah menegur orang-orang yang beriman. Faqala alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, apakah belum sampai, apakah belum tiba waktunya untuk orang-orang yang beriman itu tunduk hati-hati mereka kepada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran yang telah turun dari Allah. Ai alam yaji al-waqt, apakah belum datang waktunya, alladzi talinu bihi qulubuhum yang dengan waktu tersebut, yakni pada kesempatan tersebut, hati-hati orang-orang yang beriman itu menjadi lembut, menjadi lunak, menjadi luruh, menjadi hancur mereka, tunduk wa taksha li dzikrillah, dan menjadi tunduk kepada yakni peringatan Allah alladzi huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Apakah belum sampai waktunya orang-orang yang beriman itu tergetar hatinya, segenap tergetar hatinya, kemudian tersentuh ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, wa tanqadu li awamirihi wa zawajirihi, lalu tunduk kepada perintah-perintah Allah dan tunduk kepada ini larangan-larangan Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma nazala minal haqqi alladhi ja'a bihi Muhammad, dan kebenaran yang datang yakni yang turun dan dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fihi al-hath 'ala al-ijtihad 'ala khushu'il qalbi lillahi ta'ala. Ini ayat-ayat ini termasuk di antara hal ayat-ayat yang mendorong untuk bersungguh-sungguh untuk berijtihad, yakni supaya hati itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lima anzalahu minal kitab wal hikmah, dan kepada yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, dari Al-Kitab dan hikmah. Wa an yatadhakkara al-mu'minuna al-mawa'iz al-ilahiyah, dan supaya kaum mukminin yakni teringat mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat ilahiyah. Naam. Wal ahkam syar'iyyah, dan hukum-hukum syar'i. Kullu waqtin, setiap saat ada kesempatan mereka untuk murojaah, ada kesempatan mereka untuk yakni mengingat apa yang telah mereka dapatkan. Wa yuhasabu wa yuhasibu anfusahum ala dzalik, dan menghisab diri mereka terhadap artinya mereka hadapkan jiwa mereka hadapkan mereka yakni nilai ucapan-ucapan mereka nilai perbuatan-perbuatan mereka dengan Al-Qur'an dan Sunnah, apa yang telah mereka dapatkan, apa yang telah mereka peroleh, peringatan-peringatan yang Allah sebutkan, ancaman-ancaman yang telah Allah sebutkan, janji-janji yang Allah sebutkan, apakah dia layak untuk memperoleh janji tersebut, apakah dia termasuk orang yang pantas untuk menerima jadi peringatan ancaman tersebut. Ini yang diingatkan oleh Allah, sehingga orang-orang yang mereka itu masih hidup hatinya, walaupun mereka mungkin bergelimang dengan kemaksiatan, kalau hati itu masih hidup, dengan ini mereka memahami ayat-ayat yang seperti ini cukup untuk membuat mereka kembali kepada yang hak, kembali kepada fitrahnya. Kisah tentang ini, ayat ini sudah sering kita dengar. Nah, dengan satu ayat ini, seorang Fudail bin Iyad rahimahullah, yang dulunya adalah seorang begal jalanan, nah, merampok, yang menghadang kafilah-kafilah dagang, ini dengan ayat ini tunduk kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, jadi imam di kalangan imam-imam kaum muslimin, bahkan menjadi salah satu di antara guru-guru besar Imam Syafi'i rahimahullah. Qala wala yakunu kalladina wala yakunu kalladina utul kitab min qablu fatala alaihim al-amad faqasat qulubuhum. Janganlah mereka seperti orang-orang ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab. Artinya orang-orang yang mereka itu begitu ini semakin jauh dari masa-masa nubuah, ya hati mereka semakin kesat. Faqasat qulubuhum. Hati mereka semakin kaku, semakin keras. Nah, ai wala yakunu kalladina anzalallahu alaihimul kitab almujib khusyu'al qalbi wal inqiyad as-sam, thumma lam yadumu alaihi wala sabatu. Nah, mereka yakni jangan orang-orang yang beriman itu hendaknya jangan seperti orang-orang yang telah Allah turunkan kepada mereka Al-Kitab, yang seharusnya yakni membuat mereka tunduk hati-hati mereka dan dengan ketundukan yang sempurna. Thumma lam yadumu alaihi, tetapi mereka justru tidak terus menerus di atasnya. Wala sabatu, dan tidak kokoh di atas, yakni artinya ketundukan tersebut, di atas ketaatan tersebut. Bal tala alaihim zaman wastamarrat bihimul ghaflah, bahkan semakin panjang waktu yakni mereka lewati, semakin jauh dari masa-masa nubuah, dan semakin terus mereka di dalam kelalaian. Ingat, al-ghaflah ini bukan zuhul anil ma'luf, bukan karena lupa, lalai ini tarku syai'an, dan ingat yang disebutkan oleh para ulama, lalai bukan mereka tidak tahu, tapi tidak mau tahu, sengaja untuk mereka itu enam yakni meninggalkannya. Fatmahalla imanuhum wa zala iqanuhum, semakin kecil, semakin sering, semakin menyusut keimanan mereka, semakin hilang keyakinan mereka, yang sampai pada tingkatan mereka berani merubah merubah ayat-ayat Allah. Mereka menyelewengkan makna-maknanya. Sebagaimana yang terjadi dari di kalangan umat ini, dari kalangan ulama-ulama yang su. Qala faqasat qulubuhum, hati-hati mereka sebegitu kaku dan keras. Bahkan dikatakan juga dalam ayat yang lain, bahkan lebih keras dari batu. Sekeras-kerasnya besi masih lunak, bisa dilunakkan dengan api. Tapi batu kalau sudah keras, sehebat apapun api tidak akan bisa melunakkannya. Oleh karena itulah kata para ulama, neraka diciptakan untuk membakar hati-hati yang kaku ini. Neraka diciptakan untuk melunakkan hati-hati yang kaku, keras-keras ini. Qala wa katsirun minhum fasiqun, dan mayoritas mereka, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang keluar dari ketaatan bukan karena mereka jahil belas sama sekali tidak tahu. Mereka membaca, tapi mereka hanya bisa sekedar membaca. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amani. Di antara mereka itu orang-orang yang ummi, yang tidak tahu Alkitab kecuali hanya sekedar membaca. Qala fal qulub tahtaju fi kulli waqtin ila an tadhakkara bima ila an tadhkura bima anzalallah. Atau ila an tadhakkara bima anzalallah. Hati itu sebenarnya ini butuh setiap saat kepada sesuatu yang bisa mengingatkan dia, yakni kepada dengan apa-apa yang Allah turunkan. Untuk selalu ingat, selalu sadar. Watanataqal bil hikmah, dan berbicara dengan hikmah. Wala yambagi al-ghaflah an dzalik, sehingga tidak pantas untuk hati itu lalai atau tidak mau peduli dengan keadaan seperti ini. Fa inna dzalika sababun liqasawatil qalbi wa jumudul ain. Nah, karena ini semua adalah sebab menjadinya ini kakunya hati ini, tidak adanya hikmah, tidak mau melihat kepada hikmah, tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah ataupun dari sunnah, tidak ada mau memiliki kesempatan, tidak peduli dengan apanya untuk mencari waktu untuk menata, menghisap, menilai diri sendiri keadaan yang diucapkan ataupun yang diperbuat, itu menjadi sebab kakunya hati, kerasnya hati, dan bekunya mata. Artinya tidak lagi bisa menangis, tidak lagi tahu bagaimana sedihnya, ngerinya keadaan hari kiamat. Wallahu a'lam. Qala ya'lamu annallaha yuhyi al-ardha ba'da mautiha qad bayyana lakum al-ayat la'allakum ta'qilun. Nah. Qala fa innal ayat tadullu al-uqul 'ala al-ilmi bil matalib al-ilahiyah. Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada akal tentang ilmu, kepada hal-hal yang matalib al-ilahiyah, tuntutan-tuntutan ataupun sasaran-sasaran yang ingin diteraih, yang dari berita-berita ilahiyah. Walladhi ahyal arda, dan zat yang menghidupkan bumi yang telah mati, ba'da mautiha, qadirun ala an yuhyal amwat ba'da mautihim. Maha kuasa, mampu juga untuk menghidupkan yang mati setelah hidup. Siapa yang mati, yakni setelah mereka mati, menghidupkan kembali yang bangkai-bangkai yang telah mati, kemudian jadi hidup kembali. Fayujazihim bi'amalihim, lalu memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Walladhi ahyal arda ba'da mautiha bima'il matar qadirun ala ayyuhiyal qulub al-mayyitah bima anzalahu minal haq. Dan yang menghidupkan bumi setelah matinya dengan air hujan, itu juga kuasa, mampu untuk menghidupkan hati-hati yang mati dengan apa yang Allah turunkan, minal haq ala rasulihi, kepada rasulnya. Wa hadhihi al-ayat tadullu ala annahu la aqla liman lam yahtadi bi ayati llahi wa lam yanqad li syari'ati syara'illah. Ini ayat ini juga menunjukkan kepada bahwa tidak ada akal berarti orang-orang yang tidak mau tunduk, yang tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil petunjuk dari ayat-ayat Allah, dan tidak mau tunduk kepada syariat-syariat Allah. Ayat ini juga menggugah untuk para da'i, para muslihin, orang-orang yang ingin memperbaiki orang lain, untuk tidak putus asa. Untuk tidak putus asa dan membuat orang lain putus asa. Baik itu untuk terhadap dirinya atau terhadap orang lain, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan bumi yang telah mati, juga kuasa untuk menghidupkan hati yang tadinya mati. Selama mereka masih hidup, itu masih menjadi punya harapan untuk mereka diperbaiki oleh Allah. Begitu juga dengan diri kita, sehingga tidak putus asa dengan dosa yang dia lakukan, dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa